Ya. Udah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bahwa marilah kita renungkan ayat yang kita kaji saat ini, yaitu ayat yang mana betul-betul menunjukkan bahwasannya hari kiamat itu betul-betul akan datang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua di dalam kubur. Ayat ini khususnya di bahagian dari surah Al-Hadid, dari surat Al-Hadid, begitu banyak ayat yang pertama menerangkan bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari berbangkit. Belum menceritakan tentang bagaimana sebetulnya haji, padahal surat ini adalah surat haji. Maka perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan haji yang mabrur, utamakanlah pertama ketakwaan kita kepada Allah, dan ketahui dan kita jangan sampai cacat. Artinya sempurnakanlah talbiyah kita itu, karena talbiyah kita itu adalah mengandung ketauhidan yang sangat sempurna. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, artinya la syarikata Allah dahulukan, tanamkan. Wahai orang-orang yang ingin haji, yakin sempurnakanlah ketauhidan kita, karena banyak sekali dicela, diselah-selah ketingginya nilai ibadah, diselah-selah itu pula lah orang mengakui kesucian dirinya, mengakui akan kekeramatan tanah suci tersebut dengan membawa tanah, batu dan lain-lainnya. Maka ini perlulah kita tetapkan bahwa dalam ayat ini, marilah kita yakini hari kebangkitan itu dengan mensucikan Allah. Kalau kita sudah mensucikan Allah, tidak ada yang kita anggap yang lain itu keramat dan yang lainnya. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala sumber dari segala itu semuanya. Maka ditekankan di sini bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Allah membahasakan la'atiyah. La'atiyah di sini wa inna sa'ata atiyatun. Bahwasanya susunan kata ini adalah khabar. Khabar dalam arti kata untuk menekankan pasti akan datang, karena Allah sambut lagi dengan firman-Nya, la raiba fiha, tidak pernah diragukan di dalamnya, karena Allah sudah banyak sekali memberikan contoh-contoh terutama dalam kisah-kisah Al-Qur'an. Seperti kisah Ashabul Kahfi itu adalah menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi, hari berbangkit akan terjadi, bagaimana prosesnya kita dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian dari segumpal darah, dari segumpal daging. Itu adalah proses untuk kita meyakini bahwasannya hari kebangkitan itu mesti akan datang, tidak akan pernah kita ragukan dalam hal itu. Untuk ini lebih jelasnya lagi sudah ada narasumber kita di studio, yaitu Ustadz Ahmad Perdana. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, di ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, kembali Allah memberikan penegasan lain. Ya, kalau di dalam keterangan selanjutnya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan tentang proses penciptaan manusia supaya kita sadar. Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang hak, Tuhan yang yuhyil mauta, menghidupkan sesuatu dari kematian, Tuhan yang ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Baru kemudian Allah menjelaskan tentang hari kiamat dan dirinya yang Maha berkuasa untuk membangkitkan manusia dari kubur. Yang menarik dari keterangan ayat kita pada hari ini adalah bahwa selesai Allah menjelaskan tentang tentang dirinya, Allah menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, seharusnya begitu ya. Kalau runtut redaksinya itu, seharusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dulu tentang hari kiamat, baru kemudian menjelaskan dirinya Tuhan yang hak, ya. Tetapi ini agak Allah mendahulukan menyatakan dirinya, baru kemudian bercerita tentang hari kiamat. Nah, kenapa ini Allah lakukan? Salah satu rahasianya adalah, ya, untuk memberikan penjelasan tambahan dan penegasan lanjutan bahwa kalau ternyata ada manusia yang masih anggap enteng terhadap di dalam kehidupan ini, anggap enteng terhadap Allah, anggap enteng tidak memperdulikan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang mampu menghidupkan dan Tuhan yang mampu berbuat atas segala sesuatu, mungkin dia menganggap tidak apa-apa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau juga tidak ada masalah, hidupku juga bagus-bagus saja, ya, tidak masalah untuk tidak mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, atau juga tidak ada rasanya, hidup juga biasa, mati juga tidak diketahui, ya. Tidak ada masalah untuk tidak mengetahui Allah Maha Kuasa, atau juga aku juga punya kekuasaan. Kalau ada manusia yang berpikir seperti ini, tidak juga sadar ketika Allah sudah dengan sangat tegas menyatakan dirinya adalah sebagai Tuhan, meminta kita untuk tunduk dan patuh secara loyalitas, ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada sesuatu yang mengganjal, ya. Maka kalau itu juga tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia, Allah kembali memperingatkan, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Ingat baik-baik, kata Allah, kalau kamu tidak percaya kepada diriku, aku adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan, memiliki segala kemampuan. Ingat baik-baik bahwa nanti kelak hari kiamat itu kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah itu adalah Tuhan yang menghidupkan siapapun yang mati bangkit dari kuburnya. Allah lah yang membangkit dan mengumpulkan itu semua. Jadi bisa saja kamu selamat di dunia ini dalam tanda petik, ya, tidak apa-apa, kufur kepada Allah tapi hidup bergelimang harta, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala tetapi ternyata bergelimang kekuasaan dan jabatan, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala tetapi juga masih diterima baik oleh masyarakat dan sebagainya, hidup berdampingan dengan masyarakat, tidak dikucilkan dan sebagainya. Itu kamu bisa dapatkan di dunia, tetapi kamu tidak akan selamat dari hari kiamat nanti. Kenapa? Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, karena Allah lah yang membangkitkan manusia dari kuburnya. Sudah begitu sangat jelas, sudah begitu sangat transparan, tidak ada lagi yang tersembunyi. Kalau ternyata ini juga tidak mampu membuat kita tersadar, maka ya sudah merupakan suatu hal yang begitu sangat ironis, karena itu artinya jiwa dan hati seseorang yang tidak mampu tersentuh dan tersadar dengan keterangan Allah ini adalah orang-orang yang sudah dicap matinya hatinya oleh Allah, dan ini tidak akan membawa kebaikan terhadap orang tersebut kecuali hanya tinggal penyesalan dan menghadapi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari akhirat. Saya kira itu sahabat. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana yang telah memberikan wawasan yang sangat singkat, bahwasanya akhir dari kesimpulan yang kita dapatkan yaitu Allah telah berupaya untuk memberikan kita sebuah keyakinan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Jangan kita ragukan lagi. Untuk itu bersiap-siaplah kita, amal kita mudah-mudahan Allah menerima semuanya. Kalaupun terasa kurang, cepatlah kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mengistighfar kita itu dapat keterkabulan yang sangat kita harapkan di sisi Allah kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.